pun sudah mengerti. Sekarang jangan dirisaukan, usah bercerita lagi. Kalau itu yang kau maksudkan, aku pun sudah mengerti. Sekarang jangan dirisaukan, usah bercerita lagi. Tolonglah bang, tolonglah, aku takut. Tolonglah bang, tolonglah, aku ikut. Ku tak tahu apa yang kau takuti, apa yang kau maksudkan ku tak ngerti. Aku pun sudah mengerti. Sekarang jangan dirisaukan, usah bercerita lagi. Kalau itu yang kau maksudkan, aku pun sudah mengerti. Sekarang jangan dirisaukan, usah bercerita lagi. Apa yang kau maksudkan ku tak ngerti. Ku teringatkan ceritamu tadi, aku takut kalau digoda mimpi. Ah, cerita tadi kan bener, di kuburan banyak orang mati. Masa takut sama orang mati? Iya bang, bener takut. Kalau begitu sama-sama takut. Abang juga takut.